Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti illahu rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan pada kita untuk meneruskan bacaan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan kita insyaallah di akhir-akhir dari buku ini, setelah disebut oleh beliau Al-Usul Ats-Tsalatsah, tiga pokok yang wajib untuk kita pelajari. Yang pertama adalah ma'rifatullah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua adalah ma'rifatul dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Kemudian ma'rifatul nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengenal nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah kita sebutkan bahwa tiga perkara ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua nanti di alam kubur oleh malaikat. Maka orang beriman mampu menjawab pertanyaan tersebut. Adapun orang-orang kafir maka tidak mampu menjawab pertanyaan tersebut. Oleh karena itu penting sekali untuk kita mempelajari tiga perkara tersebut. Mengenal agama, yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, ini mengenal tentang tauhid rububiyah, demikian juga uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Mengenal agama Islam dengan dalilnya, disebutkan bahwa agama Islam ini punya tiga martabat, tiga tingkatan, yaitu Islam, iman dan ihsan. Setiap tingkatan ini atau setiap martabat ini punya rukun. Rukun Islam sebagaimana kita ketahui yang lima, dan rukun iman yang enam, dan rukun ihsan yang dua. Dan tingkatan yang paling tinggi yaitu al-ihsan, antaqullah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Untuk engkau beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau tidak mampu melihat Allah, fa innahu yaraka, sungguhnya Allah melihat engkau. Dan sekali lagi sama saya bilang Allah taala, ya rukun wahid, ini rukunnya satu saja. Tapi disebutkan oleh para ulama, oleh Syaikhul Utsaimin, bahwa dari lafaz yang tadi di situ ada dua jenis manusia. Ya, ada yang di situ menyembah dalam keadaan berharap pada Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi karena cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan lebih tinggi. Yang kedua beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena rasa takut. Takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sekian lewat bahasanya ini. Dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya ada beberapa manfaat. Di antaranya adalah untuk seorang beragama di atas petunjuk, bukan di atas kebodohan. Kemudian juga dengan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya membuat dia itu kokoh di dalam beragama. Kemudian mengenal Nabi kita Muhammad SAW, disebutkan bahwa beliau berumur 63 tahun. Ya, sudah lewat pembahasan ya masalah ini. Dan ini panjang lebar disebutkan di Sirah Nabawiyah. Kemudian beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ketika umurnya 40 tahun. Kemudian berdakwah selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah. Semuanya beliau bahwa 10 tahun beliau berdakwah di Mekah, kemudian setelah itu beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Isra Mi'raj, diperintahkan di situ salat 5 waktu. Dan sekali beliau yang sudah kita sebutkan pada pertemuan terhadap wasyarru alladhi hadra minhu asyirk, dan kejelekan yang Nabi peringatkan adalah syirik, dan itu adalah yang paling besar. Dan segala sesuatu yang Allah SWT benci. Ya, demikian. Dan perkara yang paling besar adalah tauhid. Wal khair alladzi dalla alaihi at-tauhid. Kebaikan yang Nabi tunjukkan atasnya adalah tauhid. Itu yang paling besar. Tauhid mengesahkan Allah SWT. Demikian juga segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridho. Kemudian Allah sebutkan, kita baca berikutnya. Qala rahimahullah ta'ala, ya waftarat Allah ta'atahu, dan Allah wajibkan, Allah fardukan ketaatan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala jami'i tsaqalaini, kepada semua dari dua yang berat. Tsaqal itu berat. Siapa itu? Al-jinnu, ya, al-jinni wal insi, jin dan manusia. Allah wajibkan untuk taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam golongan jin ataupun golongan manusia. Sebagaimana Allah sebutkan, ya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, untuk mereka menyembah kepada-Ku. Ini menunjukkan bahwa yang diwajibkan, yang mukallaf, yang dibebani syariat, mukallaf, si maf'ul, yang dibebani syariat itu adalah jin dan manusia. Tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah SWT. Wadalil qawlu ta'ala, dan dalilnya bahwa Nabi diutus kepada manusia demikian juga jin adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, mulia yunas ini rasulullah ilaikum jami'a, katakan wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Ya, demikian sekalian bahasannya. Berikutnya kita masuk ucapan beliau, qala rabbul taala wa akmalu Allah bihi din, dan Allah sempurnakan dengan ya agama. Allah sempurnakan agama kita ini. Wa dalilu qawlu ta'ala, dan dalilnya adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa agama kita ini adalah sudah sempurna. Surat Al-Maidah ayat yang ketiga, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu, dan aku genapkan, ya, aku sempurnakan alaikum atas kalian nikmati, kenikmatanku. Waradhi itu, dan aku ridhoi lakum untuk kalian al-islama, agama ini Islam dinan sebagai agama. Ini menunjukkan bahwa agama kita ini adalah telah sempurna. Dan sebutkan, ya, oleh para ulama, walaupun terjadi perselisihan sebagai Ibnu Katsir, di tafsir Ibnu Katsir terjadi perselisihan, hari ini al-yawma, hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, ini kapan? Apa yang dimaksud dengan al-yawma, hari ini? Yang rajih ulil alam, yang benar adalah di hari Jumat ketika Nabi berkhutbah di Padang Arafah. Sebelum dikasih Allah Ta'ala bahwa terjadi perselisihan tentang, ya, masalah ini. Tapi yang benar insyaAllah adalah apa yang jelas disebutkan dari hadis yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Disebutkan di Sahih Muslim, dari hadis Tariq bin Ziyad. Jadi sebutkan di sini, wa dzalika 'ala al-qawli as-sahih, dan demikian itu atas ucapan yang benar. Ya. Faqad rawal Imam Muslim, ya, Imam Muslim meriwayatkan Ramadan fi sahihnya an Tariq bin Ziyad, dari sahabat Tariq bin Ziyad radhiyallahu anhu. Belum terjadi perselisihan, ya. Tapi ini di sini menyebutkan dari ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Menunjukkan adalah ini adalah benar. Anaqala beliau mengatakan, ya, ini kapan turunnya ayat ini? Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Kapan itu? Hari ini yang dimaksud adalah kapan? Adapun kalau kemudian di akhir-akhir hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Ya. Jadi ayat ini adalah turun di akhir-akhir hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kapan al-yawma di sini? Alif lam ma'rifat ta'rif di sini yang menunjukkan sesuatu yang tertentu. Yang benar adalah di hari Jumat. Ya, di hari Jumat ketika Nabi berkhutbah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, di hari Arafah. Di padang Arafah. Sungguh Al-Tariq bin Syihab radhiyallahu anhu anaqala beliau mengatakan ja'a rajulun minal yahud. Datang seorang laki-laki dari Yahudi. Ila Umar, kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan disebutkan Nabi sudah memerintahkan para sahabat untuk mengusir orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana dalam hadis yang disebutkan di dalam hadis yang banyak, ya, bahwa waktu itu Nabi mengatakan, ya akhriju al-yahud min jaziratil arab. Ini keluarkan orang-orang Yahudi dari negeri Arab. Dan disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu karena ada maslahah dan sebagainya disebutkan para ulama, maka orang-orang Yahudi di Khaibar masih mereka bekerja di kebun-kebun mereka, ya, di ladang-ladang mereka. Separuh untuk kaum muslimin hasilnya, dan mereka bekerja mengambil separuh darinya. Dan Umar bin Khattab kemudian mengeluarkan orang Yahudi di kekhalifahan beliau. Ya, di zaman ketika beliau menjadi khalifah, maka Umar bin Khattab mengusir orang-orang Yahudi dari, ya, Mekah, demikian juga Madinah, dari Jaziratul Arab. Maka disebutkan di sini datang seorang laki-laki dari Yahudi kepada Umar bin Khattab. Ya, jadi bisa kita ambil kesimpulan ulang-ulang bahwa di sini adalah sebelum Umar kemudian mengusir orang Yahudi dari Arab. Sebagaimana perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang seorang Yahudi ila Umar, kepada Umar bin Khattab. Faqala, maka dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin. Demikian juga lafaz Amirul Mukminin. Maka ini adalah pertama kali di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Penanggalan kaum muslimin juga di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, pemimpinnya kaum mukminin, ayatun fi kitabikum, ada suatu ayat di kitab kalian, taqra'unaha, yang kalian membacanya. Lau alaina nazalat ma'syaral yahud, kalau sekiranya atas kami turun, ini kalaulah turun kepada kami sekalian orang-orang Yahudi, kalau ayatnya turun kepada kami, latakotna dzalikal yaum idan, kami akan jadikan hari itu sebagai id. Ini menunjukkan bahwa orang Yahudi ingin juga, tapi keutamaan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin kalau ayat ini turun kepada mereka. Mereka ingin, ya, kalau ayat ini turun kepada orang-orang Yahudi. Tapi ayat ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau itu turun kepada kami, kami jadikan hari itu menjadi id. Dari kal yaum id dan sebagai id. Ini juga menunjukkan bahwa orang Yahudi suka untuk melakukan apa, id, hari raya, sehingga kita dapati kadang-kadang kaum muslimin tasyabuh, meniru-niru mereka. Satu tahun itu kadang banyak hari besar, hari libur, padahal Nabi sudah, ya, menetapkan bahwa id kaum muslimin hanya dua, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, dan membatalkan id yang lain kecuali setiap pekan, yaitu hari Jumat, untuk melakukan sholat Jumat. Sehingga kalau menjadikan banyak hari raya, hari libur dalam satu tahun, ini seakan-akan tasyabuh dengan orang-orang Yahudi. Ini betapa mudahnya mereka menjadikan id. Kalau ayat ini turun, kami jadikan id. Ada kejadian lagi menjadi id. Ya, kejadian yang lain lagi id. Banyak sekali id mereka. Kalau maka berkata Umar bin Khattab, wa ayyu ayah, ayat yang mana? Qala, maka orang Yahudi mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Faqala Umar, maka Umar bin Khattab mengatakan, inni la'alamu al-yawm, sesungguhnya sungguh aku mengetahui hari alladzi nazalat fihi, yang turun ayat itu di dalamnya. Wal makan alladzi nazalat fihi, demikian juga tempat yang turun padanya, aku tahu hari apa itu, aku tahu di mana turunnya. Nazalat ala Rasulillah, turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi Arafah, di hari Arafah. ketika mereka berkumpul para sahabat dan Nabi SAW di Haji Wada, Haji Perpisahan. Karena 3 bulan berikutnya beliau SAW meninggal. Dzulhijjah, 3 bulan berikutnya yakni Muharram, Safar, Rabiul Awal. Di bulan Rabiul Awal Nabi meninggal SAW. Jadi aku tahu turun kepada Rasulullah di Arafah, fi yaumil Jum'ah, di hari Jumat. Ya ini. Berarti ini menunjukkan bahwa turun ayat ini yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini yang menunjukkan bahwa agama kita ini telah sempurna yaitu di hari Jumat tanggal 9 Dzulhijjah. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan haji wada. Ya, di Arafah. Ketika beliau berkhutbah. Ini menunjukkan bahwa tidak ada dalam agama kita ini perkara yang kemudian baru. Dia dikenal dengan bid'ah. Yang disebut oleh para ulama di antara definisi bid'ah itu yang paling lengkap adalah dibawakan oleh Al-Imam An-Nurajab, ya Imam Asy-Syatibi di buku beliau Al-I'tisam. Demikian juga Imam An-Nurajab beliau menyebutkan di Jami' Ulum Al-Hikam dengan definisi yang hampir mirip. Definisi yang lengkap adalah disebut oleh ya Imam Asy-Syatibi di I'tisam ini at-tariqah al-bid'ah, kita itu adalah at-tariqah al-mukhtar'ah tudawi syariah tuqsadu biha al-balaghah fil ibadah. Ini atau ini tariqah mukhtar'ah, bid'ah itu adalah jalan yang dibuat-buat. Tudawi syariah yang menandingi syariat tuqsadu biha dimaksud dengannya ya al-balaghah fil ibadah, berlebih-lebihan dalam ibadah. Sudah. Itu definisi bid'ah. Ya, jalan yang dibuat-buat untuk menandingi syariat yang dimaksudkan di situ berlebihan dalam ibadah. Berarti menunjukkan kalau itu bukan perkara ibadah, bukan dikatakan bid'ah. Ada sebagian orang-orang yang mengatakan ya ini bid'ah, ada bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Ya, ini bagian batil. Walaupun disebutkan ulama sunnah seperti ya Isbi Nabi Salam dan sebagainya. Tapi ini adalah ulalam salah, kotok, batil. Bid'ah adalah semua bid'ah adalah semua sesat. Sebagaimana Nabi pun berkhutbah setiap khutbah hajat beliau. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa kulla dhalalatin finnar, setiap yang sesat di dalam neraka. Ini ucapan yang jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulla bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Tidak ada bid'ah hasanah ataupun bid'ah sayyi'ah. Ya, jadi kalau dia itu berarti berkaitan dengan ibadah, ya berarti itu berkaitan bid'ah. Kalau bukan ibadah, bukan. Sebagai orang mengatakan jam, tidak ada di zaman Nabi SAW, itu bukan perkara ibadah, bukan dikatakan sebagai bid'ah. Kalau dia itu adalah tadi thariqah mukhtara'ah tudhi syariah itu suatu biar balak bukan ibadah, sudah berarti itu adalah bid'ah. Kemudian disebutkan juga oleh para ulama. Ketika menyebutkan tafsir ayat ini, jadi disebutkan di tafsir As-Sa'di. Qala rahmat Allah, walihada kana kitab wa sunnah kafiyah ini kulal kifayah, dan oleh karena ini maka Al-Qur'an dan sunnah keduanya itu cukup, benar-benar cukup fi ahkamiddin, di dalam perkara agama. Usulihi wa furuhi, pokok-pokoknya dan cabang-cabangnya, walaupun bagian usul dan furu' diingkari oleh para ulama, ya Ibn Taimiyah wa ta'ala, demikian juga Syekh Utsaimin, demikian juga yang lainnya. Tapi kan ini untuk berbicara dengan mereka. Mereka berbicara bahwa dibagi menjadi usul dan furu'. Kalau dikatakan sholat itu furu', cabang, bahkan sholat itu adalah apa? Rukun Islam. Ya, sehingga diingkari pembagian usul dan furu'. Usul itu akidah, tauhid, furu' itu cabang, itu adalah fikih. Ini sebenarnya kurang tepat, tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi demikian mereka sudah berbicara demikian sehingga para ulama pun mengikuti bacaan mereka. Ya, untuk supaya dipahami. Jadi semua hukum baik usul dan furu'nya maka Al-Qur'an dan sunnah sudah cukup. Faqulu mutakallif yas'umu. Maka setiap orang yang terbebani menyangka annahu la budda linas, bahwa sungguhnya harus bagi manusia fi ma'rifati aqaidihim, dalam mengenal akidah-akidah mereka, wahkamim dan hukum-hukum mereka, ila ulum, kepada ilmu-ilmu geri ilmu kitab wa sunnah, kepada selain ilmu Al-Quran dan sunnah, min ilmi kalam gerihi, dari ilmu kalam dan selainnya, fahuwa jahil, maka itu adalah jahil, orang bodoh, muktil, orang batil, bidakwahu, salah di dalam pengakuan dia ini. Ya. Wajama anadin la yakmul illa bima qalahu. Maka dia menyangka sungguhnya agama tidak sempurna kecuali dengan apa yang dia katakan, wada ini dan diajak atasnya. Ini batin. Wada min adami dzulm, ini adalah kedzaliman paling besar. Menyangka agama tidak sempurna kecuali dengan tambahanku ini. Maka ini sebesar-besar kedzaliman. Wa tajhilillah, dan pembodohan untuk Allah Subhanahu wa taala, wali rasul dan rasulnya. Ya, jadi bisa ditulis barang siapa yang dia itu ya melakukan kebid'ahan, ya seorang yang melakukan kebid'ahan, tadi definisi sudah kita sebutkan, maka dia menempuh dua perkara. Yang kedua adalah batil. Yang pertama adalah dia telah menyangka bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkhianat, ya telah menyembunyikan syariat. Ya, jadi demikian. Dia telah menyangka bahwa Nabi berkhianat di dalam menyampaikan syariat. Dan kemudian yang kedua adalah apa? Menyangka bahwa agama ini belum sempurna, sehingga perlu dengan tambahan dia. Itu adalah batil. Ini otomatis seseorang ketika menyangka bahwa harus sempurnakan agama ini dengan bid'ahin dan itu, berarti dia menyangka bahwa Nabi menyembunyikan jalan tersebut, menyembunyikan ibadah tersebut. Ya, secara tidak langsung dia menuduh Nabi telah berkhianat dengan tidak menyampaikan syarat tersebut. Yang kedua, bahwa dia menuduh bahwa agama ini belum sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa taala di dalam syarah ini yang belum mengatakan ai anna dinahu alaihi salatu wasalam baqin ila yaumil qiyamah. Maknanya adalah sungguhnya agama beliau, agama Nabi sallallahu alaihi wasalam baqin, kekal, tersisa. Ini kekal, terus menerus ada ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Fama tufiya Rasulullah, tidaklah meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali Nabi telah jelaskan untuk umatnya jami' ma tahtaju, semua dari apa yang butuhkan ya Pak umat ini. Sampai disebutkan ya, sudah disebutkan pada pertemuan tadi lewat hadis yang ya walaupun dhaif, disebutkan di sini Ibnu Majah, demikian juga yang lainnya. Tapi ada penguatnya, ada syawahid. Ya, di sebuah Ibn Hibban, demikian juga yang lainnya. Ya, sehingga di sini menjadi kuat dengannya. Ini matarakan Nabi Ta'iran, tidaklah Nabi meninggalkan burung. Yukalibu janahi, yang mengepakkan kedua sayapnya bersama di langit illa. Kecuali zakaralana minhu ilman, kecuali Nabi menyebutkan kepada kami darinya itu ilmunya. Burung berterbangan di langit itu Nabi sudah kabarkan ilmunya padanya, sampai-sampai seperti itu. Seperti hadis kita sebutkan ya, Nabi SAW menyebutkan lau anakum tatawakkaluna ala Allah, kalau kalian itu benar-benar bertawakal pada Allah, haqqa tawakkulih, benar-benar bertawakal ya, niscaya kalian akan diberikan rezeki sebagaimana diberikan rezeki burung. Ya, pergi dia dalam keadaan lapar, ya, buat taruh bitonan, dia kembali dalam keadaan kenyang. Ini sebagai contoh aja. Sampai burung, nanti misalnya burung yang dia itu pergi, ya, untuk mencari makanannya. Kalau kalian benar-benar pertama kali seperti, kalian akan diberikan rezeki seperti burung yang dia itu apa terbang. Sampai tadi sebutkan, ya, seakan-akan, ya. Tidaklah segala sesuatu itu kecuali Nabi telah kabarkan. Sampai-sampai burung itu terbang di langit, Nabi suka ilmunya. Kemudian berikutnya belum menyebutkan qala rabbul ta'ala. Ini saya Muhammad bin Abdul Wahab belum menyebutkan wa dalil ala mauti, dan dalil atas meninggalnya sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, innaka mayitun wa innahum mayitun, sesungguhnya engkau mayit, meninggal. Akan menjadi mayit. Ya, akan menjadi orang yang meninggal. Wa innahum mayitun, demikian juga mereka akan mayit juga, akan mati juga semuanya. Tidak ada di situ yang kekal dari yakni hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, semua akan mati. Ini menunjukkan dalil bahwa Nabi itu meninggal. Tsumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum tahtasimun. Kemudian sungguhnya kalian yaumal qiyamah pada hari kiamat inda rabbikum di sisi Rabb kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala takhtasimun akan berdebat. Akan mempertanggungjawabkan satu dengan yang lain amalannya. Engkau telah menzalimi aku. Enggak, engkau menzalimi aku. Atau engkau telah demikian kepadaku dan sebaliknya menjawab satunya. Ini akan berdebat dan Allah akan memutuskan. Sebutkan di sebagian syair wa indallahi tajtami'ul khusum dan di sisi Allah Subhanahu wa taala berkumpul orang-orang berdebat nanti. Dan nanti orang-orang berdebat entah mungkin masalah tanah, entah mungkin masalah rumah ataupun kendaraan atau harta. Nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala akan berkumpul mereka mempertanggungjawabkan amalan mereka. Wa indallahi tajtami'ul khusum. Jadi ayat ini ayat yang ke-30 sampai 31 di surat Az-Zumar ini dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika hari meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau merasa tidak percaya terhadap hal tersebut sampai disebutkan yakni Abu Bakar radhiyallahu anhu pun membacakan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Menyebutkan hal tersebut. Ini di surat Ali Imran ayat ke-144. Sebutkan Ibnu Katsir di ya Fusul di buku kita baca juga Al-Fusul di surat Rasul beliau menyebutkan fastada raziyah li mautihi sallallahu alaihi wasallam, maka sangat besar musibah dengan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa adumal khitab wa jalal amr, dan besar pembicaraan dan agung perkara. Wa usibal muslimun binabihim, dan menimpa musibah kaum muslimin dengan meninggalnya nabi mereka. Wa angkara Umar bin Khattab, sebagai Ibnu Katsir, Umar bin Khattab mengingkari radhiyallahu anhu dzalik, demikian itu tidak menyangka Umar bin Khattab. Suka di sini ini faedah yang bagus, beliau mengatakan wa qala, dan berkata Umar bin Khattab innahu lam yamut, sesungguhnya nabi tidak meninggal. Wa innahu sayaudu, dan sesungguhnya beliau akan kembali. Nabi enggak meninggal. Nabi tidak mati. Sebenarnya Nabi akan kembali kama ada Musa li qaumi, sebagaimana Nabi Musa kembali ke kaumnya. Ya. Dan kita tahu Allah sebutkan di Al-Qur'an banyak kisah Nabi Musa. Wa na Musa 40 lailah. Sebutkan di surah Al-Baqarah kami janjikan Nabi Musa 40 hari. Ya, 40 malam. Ya, 40 hari disebutkan di ayat yang lain. Ya, disebutkan surah Al-A'raf. Wa'atna Musa sanasina laylata wasmamnaha bi asri fatama miqatu rabbi 40 lailah. Kami janjikan Musa 30 hari dan kami sempurnakan 10 hari menjadi 40 hari. Jadi Nabi Musa cuma pergi saja. Pergi kemudian menunjuk Nabi Harun sebagai pengganti Nabi Musa alaihissalam. Kemudian terjadi apa yang terjadi dari kisah Samiri dan sebagainya. Mereka menjadikan patung ya ijil anak sapi sebagai berhala, kan gitu demikian. Maka ketika pergi Nabi Musa bertemu dengan Allah SWT. Allah berbicara. Kadang begian berbicara. Kalau Allah Musa tak lima. Waktu itu Nabi Musa, Rabbi arini yang disebutkan di situ. Andur ilaik, aku melihat engkau. Kalau dalam tarani walakin induri ilal jabal ibadi istakara, maka engkau sama tarani. Tapi lihatlah gunung itu. Kalau engkau masih di situ, engkau akan mampu melihatnya. Kalau mata jala rubul jabal ija'alu daka, wakara Musa so'iko. Nabi tidak mampu. Gunung tidak mampu. Pingsan. Nah, Nabi, yakni Umar bin Khattab menyangka Nabi Muhammad SAW tidak meninggal, beliau hanya pergi saja, sebagaimana perginya Nabi Musa ketika menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya demikian. Wa majanas wajah asidik, manusia pun menangis para sahabat waktu itu ketika Nabi meninggal di hari tersebut. Disebutkan beliau meninggal di hari Senin, kan demikian. Kemudian beliau dikuburkan di hari Rabu. Wajah asidik, maka datang asidik itu ini Abu Bakar asidik. Al Muayyad Al Mansur, yang dikuatkan, yang ditolong oleh Tuhanmu. Ya, kemudian menjelaskan. Kemudian dibacakan ayat wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul apa imata au qutilan kelam tum ala qabikum wa may qalib ala qibai fala yadurunga saya wa saya sindau syakirin. Maka seakan-akan manusia tidak pernah mendengar, padahal sudah mereka baca. Seakan-akan ya mereka belum pernah tahu ayat ini, padahal mereka sudah membacanya, bahkan sudah menghafalnya. Demikian. Ini meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka demikian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum meninggal, ya, di hari Senin. Kemudian sampai para sahabat bersepakat, ini panjang lebar kisah ini kita baca di Al-Fusul, ya bisa dilihat, bisa di murajaah di pembahasan kita ini khusus tentang meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kemudian terpilihnya Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah. Kemudian kita teruskan qala rahmat Allah wan nasu idza matu yub'atsun. Dan manusia apabila mereka meninggal, apabila mereka mati, yub'atsun, mereka dibangkitkan. Wa dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya ucapan Allah Subhanahu wa taala, minha khalaqnakum. Darinya kami ciptakan kalian. Dari apa? Dari tanah. Wa fiha, dan di dalamnya. Di dalam apa? Tanah. Dan di dalam tanah nu'idukum. Kami akan kembalikan kalian. Kita akan keluar nanti dari kuburan-kuburan kita. Yakhrujuna minal ajdasi sira'an. Keluar dari ajdas. Ajdas adalah kubur. Nanti manusia akan keluar dari kuburan-kuburan mereka dalam keadaan cepat. Kami ciptakan kalian dari tanah dan kami kembalikan kalian, ya, dan di dalam tanah itu kami kembalikan kalian. Wa minha, dan dari tanah nukhrijukum. Ya, jadi kita kembali ke tanah lagi. Kita diciptakan dari tanah, wa fiha nu'idukum, dan di dalam tanah kami akan mengembalikan kalian. Ini Allah akan mengembalikan kita ke tanah lagi. Menjadi tanah, bahkan jasad kita menjadi tanah. Ini kepala kita dan sebagainya akan hancur menjadi tanah. Kembali menjadi tanah lagi. Wa minha, dan dari tanah nukhrijukum, kami keluarkan kalian dari kuburan itu, dari tanah. Allah akan mengeluarkan kita semua taratan ukhra. Ya, ulang kali yang lain. Ini kesempatan yang lainnya. Jadi kita diciptakan dari tanah, kita akan masuk dalam tanah dan kita akan dikeluarkan dari tanah di kesempatan yang lainnya. Surat Thaha ayat 55. Dan mereka menyebutkan yakni urutan-urutan hari kiamat. Ini kita baca secara ringkas, ya. Sebutkan di sini di dalam pembahasan akidah Tauhiyah, Imam At-Tawawi belum mengatakan wa nu'minu bil ba'si, dan kita beriman dengan ba'as, hari pembalas. Ba'as yakni kebangkitan, hari kebangkitan. Wa jazail amal yaumil kiamah, dan balasan amalan-amalan pada hari kiamat. Wal ardi wal hisab, demikian juga ard ditampakkan amalan kita. Wal hisab dan hisab. Wa qira'atil kitab, dan bacaan Alkitab. Wa sawab, demikian juga pahala. Wal iqab, dan hukuman. Wasirat, dan jembatan. Wal mizan, dan timbangan. Kita beriman. Sebutkan oleh para ulama ya ringkasannya, ya ringkasan dari urutan-urutan tertib ahdas yaumil kiamah. Rentetan urutan kejadian-kejadian daripada hari kiamat bisa ditulis. Ini ringkasnya ada 12. Ini semua pembahasannya panjang sebenarnya. Yang pertama adalah yakum fi ardil mahsyar. Yang pertama, urutan hari kiamat. Ya, setelah ditiup sangkakala. Itu yakumun, mereka berdiri. Berdiri di padang mahsyar. Sudah selesai, ini yang pertama. Yang kedua, asani istidastal daqiyam rafa Allah li nabihi haud ya rasul kiamat. Ketika sangat berat berdiri di hari kiamat, maka apa? Allah SWT keluarkan haud telaga. Yang kedua, telaga. Di situ kalau sudah minum tidak akan haus lama-lamanya. Jadi urutan yang kedua itu apa? Dimunculkannya telaga Nabi SAW. Asalnya ketika adalah syafa'ul utmah, ketika syafa'at utmah, ketika sangat berat, ya kemudian mereka mendatangi nabi-nabi, kan demikian sampai akhirnya pada Nabi SAW, kemudian Nabi pun ya beliau muji Allah SWT bersujud, kemudian Allah mengatakan irfa' ra'sak isfa'tu syafa' is'al tuqta. Angkat kepalamu, berikan syafaat, akan diberikan syafaat. Ya, mintalah, aku akan diberi. Yang ketiga itu syafaat yang agung. Nabi berikan syafaat di waktu tersebut. Yang keempat, arabi ardul amal, ditambahkan amalan. Al-khamis, yang kelima, al-hisab, hisab perhitungan. Perhitungan, ya, belum sampai apa ditentukan beratnya amalan. Penghitungan amalan saja. Asal di sini enam tatawuru suhuf bisimal au yamin wa qiraati kutub. Yang keenam yaitu apa? Lembaran-lembaran kitab catatan amal diambil dengan tangan kanan atau tangan kiri dan dibaca pembacaan kitab. Allah bisa membacaan catatan amalan kita. Ada yang mengambil dengan tangan kanan, ada yang mengambil tangan kiri, ya, dibacakan kitab. Asal yang ketujuh hisab. liqad'il ma'dzarah wal hujjah, hisab perhitungan untuk memutuskan semua udur-udur dan alasan-alasan. Ini sudah turun pada kalian Rasul, sudah turun pada kalian pemberi peringatan. Ya ini di keadaan ketujuh ini. Tidak ada lagi kemudian alasan, oh tidak, belum datang kepada kami Rasul. Demikian juga Allah nanti orang-orang yang gila dan sebagainya, ya, ya sebelum dia itu balik sudah gila atau belum ada di situ Rasul, seperti daerah-daerah pedalaman tidak ada Rasul yang masuk sama sekali, atau Ashabul Fatrah, ya masa-masa yang tidak ada di situ Nabi, maka diputuskan di waktu itu, maka mendapat udur. Kemudian Allah SWT disebutkan di hadis yang sahih, ya memerintahkan mereka yang tadi yang tidak datang padanya Rasul atau gila dan sebagainya untuk masuk ke api. Yang masuk api, yang masuk kenar, maka dia akan masuk surga. Yang tidak mau, maka masuk neraka. Demikian disebutkan. Yang kedelapan, dari urutan hisab, urutan kejadian hari kiamat, ya as-saminu yang kedelapan, mizan tuzanul amal, timbangan, ditimbang amalan di situ. Ya, penimbangan amalan, ditimbang. Kalau tadi kan hisab, kemudian ditimbang. Yang ditimbang sudah sering kita sebutkan ada tiga. Yang ditimbang itu bisa badan kita. Yang kedua yang ditimbang bisa catatan amalannya. Paham? Kemudian bisa juga yang ditimbang adalah amalannya, tiga. Ini sudah ada pembahasan khusus. Ini yang ditimbang bisa badannya, bisa amalannya, bisa catatannya. Kemudian atas yang ke-9 taksimul ila tawaif, dibagi-bagi menjadi kelompok-kelompok. Seperti baik dalam surat Az-Zumar. Wasiqal ladzina taqaw ila jannati zumar, dan digiring orang bertakwa ke surga, ya. Digiring orang-orang yang bertakwa, wasiqal ladzina taqaw ila jannah, digiring ke surga berbondong-bondong. Sebenarnya mutasir ada golongan mujahidin berjalan berbondong-bondong dengan kelompoknya. Ada orang-orang ulama-ulama berbondong-bondong, ya, ulama-ulama berjalan. Ada orang-orang sebutkan ahli kuasa dan sebagainya berbondong-bondong. Sikol latin atau ilah jalan di sumaro berbondong-bondong sesuai dengan keadaan mereka masing-masing di dunia. Ya, demikian juga orang-orang penghuni neraka. Sikol latin nakafaru ilah jahannam sumaro. Giring juga orang-orang kafir ke neraka jahannam berbondong-bondong juga. Jadi yang ke-9 adalah pembagian kelompok-kelompok. Kemudian yang ke-10, yudrabu ilmah kibal jahannam, dibuat ya kegelapan di dekat neraka jahannam. Allah SWT di surat Al-Hadid, faduriba bainum bisurahubah, bisa lihat sendiri surat Al-Hadid yang ke-13 sampai ke-14. Ini adalah bahasan di kita tahu ya, sudah lewat. Kemudian yang ke-10 dari rentetan hari kiamat, ya rentetan kejadian-kejadian hari kiamat, yang ke-11 yaitu as-sirat, jembatan. Ya disitulah disebutkan berkata, bahkan Nabi mengatakan Allahumma salim salim. Kemudian yang ke-12 terakhir adalah yadkhulul jannah, masuk dalam surga orang yang masuk surga dan masuk neraka orang yang masuk neraka. Yaitu Nabi SAW dulu masuk, kemudian para Nabi, kemudian disebutkan orang-orang fakir, baru kemudian orang-orang yang punya harta. Ini kurang lebihnya demikian. Ya, soal demikian tambah jam yang lain.